Tareh yaitu dengan lafaz talak. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Wa al-kinayah itu setiap lafaz yang menunjukkan perpisahan. Setiap lafaz kullu lafdhin yadullu ala al-firaq. Hadha al-kinayah. Ya kullu lafdhin yadullu ala al-firaq. Pergi kamu ke rumah ibumu, ke rumah orang tuamu atau lainnya atau yang lainnya adalah lafaz kinayah. Wa dha ya qa'idah ma'niyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yaqul kinayah ma'niyah. Wa bi takhyir idza ikhtarat al-furqah. Wa bi takhyir idza ikhtarat furqah. Ini masail seseorang apabila istrinya untuk memilih, silahkan kamu mau bersamaku atau mau bersama keluargamu. Nah, apabila meniatkan furqah al-firaq, talak fa wa talak. Kalau tidak maka hada laisa bisyai. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyarna di para wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih. Kemudian di akhir sebutkan falam ya'udduha syai'an. Apabila meniatkan talak, fahuwa talak. Qala wa idza ja'alahu az-zawj ila ghairihi waqa'a minhu. Idza ja'alahu az-zawj, apabila seorang suami dia mewakilkan kepada yang lain, waqa'a minhu, maka jatuh talak. Ini masalah yang berkaitan tentang tawkil fit talak. Bahwa tawkil fit talak fahada jaiz. Dikatakan oleh para ulama tawkil fit talak fahuwa jaiz, perbolehkan. Naam. Ya sah. Seseorang mewakilkan kepada yang lain, tolong sampaikan kepada iparnya. Nah, sampaikan saya ceraikan dia, saya talak dia. Fahada jaiz, fahada jaiz. Naam. Walau bilafad sari'ul kinayah, walaupun dengan lafad sarih jelas atau dengan lafad kinayah. Naam. Dan tidak mewakilkan kecuali orang yang sah ketika mentalakannya. Kalau seseorang yang tidak sah dalam mentalaknya fahuwa la yasih. Nah, seperti majnun atau sabi. Nah, diwakilkan oleh yang lain pada majus. Nah, karena majnun hilang akalnya, sabi yang masih kecil. Nah, pada majus. وقال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه ولا يقع بالتحريم ولا يقع بالتحريم. Ini masail yang berkaitan tentang ucapan seseorang apakah jatuh talak bitahrim. Contohnya seseorang mengatakan anti alayya haram, anti alayya haram, apakah lafaz ini jatuh talak atau tidak? Masail ini khilaf besar di antara para ulama. Sebagian ada yang menyebutkan ada 13 akwal. Sebagian ada yang mengatakan 15 akwal. Dan juga ada yang mengatakan lebih dari itu. Lebih dari 15 akwal. Qurtubi menyebutkan dan tafsirnya ada 18 akwal. Ada yang menyebutkan lebih dari itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ucapan seseorang kepada istrinya anti alaihi haram. Ada yang mengatakan ini ucapan sia-sia. Laghwun. Tidak jatuh talak. Kan tetapi seseorang berdosa mengatakan hal seperti ini kepada istrinya. Ada yang mengatakan lafaz anti alaihi haram. Ada yang mengatakan dihar. Ada sebagian para ulama mengatakan ini dihar. Dihar sama seperti ucapan anti kabahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Ya, ini seperti ibunya. Ini lafaz ad-dihar. Jelas seseorang tidak boleh menggauli ibunya. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ucapan anti alaihi haram sama seperti lafaz dihar. Haram. Yakni tidak menyamakan seperti ibunya. Anti alaihi haram, tidak boleh bagi dia untuk merujuk kembali kecuali dia membayar kafarah. Kafarahnya dihar, kafarahnya sangat besar sekali, sangat berat sekali. Nah, ada yang mengatakan anti alaihi haram, yakni hadza laisa bisyai, ini yamin. Dan dia kafarahnya kafarah yamin, memberi makan 10 orang miskin. Dan banyak sekali ucapan-ucapan para ulama tentang ucapan anti alaihi haram. Hal hadza yaqa am la, Syekh Muslim bin Taimiyah mengatakan ini sama seperti dihar. Wa al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi dalam kitab yang lain, kitab Nail Autar, beliau mengatakan bahwa ucapan anti alaihi haram idza arada at-talaq fa huwa waqa'a at-talaq, karena ini sama seperti lafaz kinayah. Kinayah fi at-talaq. Idza nawa idza arada at-talaq fa huwa talaq. Naam. Dan sebagian para ulama mengatakan ucapan anti alaihi haram ini langsung tolak tiga. Jadi haram selamanya. Seperti sama tolak bain. Sama seperti tolak bain. Dan nyaranya wallahu ta'ala alam, bahwa ucapan anti alaihi haram sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, dikatakan oleh Imam San'ani, dan juga tarjih Syekh Mubir rahmatullahi ta'ala alaih, idza arada bihi talaq fa huwa waqa'a talaq raj'iyyah. Talak raj'iyyah, bukan langsung tiga, tapi talak raj'iyyah. Wa in lam yanwi, apabila dia tidak meniatkan talak, fa huwa kalam laghwiyyan, ucapan-ucapan yang sia-sia. Naam. Wa ya'tham 'alaihi, dan dia berdosa. Naam. Dan ucapan seperti ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengharamkan sesuatu yang baik-baik? Ma ahallallahu lakum, apa-apa Allah yang Allah halalkan bagi kalian. Nah, seorang menikah ingin mempunyai keturunan, ini sesuatu yang baik. Naam. Halal bagi dia untuk menggauli istrinya ketika sudah menikah. Sehingga larangan seseorang ketika mengatakan anti alaihi haram, kau haram bagiku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram. Nah, sehingga seseorang apabila ingin menolak istrinya dengan lafaz kinayah, maka dengan lafaz-lafaz yang lain, tidak mengatakan dengan lafaz anti alayya haram. Nah, dengan lafaz pergi kamu ke rumah ibumu, sudah kita sampai di sini saja, atau yang lain sebagainya dengan lafaz-lafaz al-kinayah. Naam. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wal rajul ahaqqu bi imratihi fi iddati talaqiha wa yuraji'uha mata syaa'a idza kana talaq raj'iyan." Ar-rajul ahaq bi imratihi, seorang laki-laki itu lebih berhak terhadap istrinya, fi iddati talaqiha, pada bilangan talaknya. Tolak satu kali, tolak tuki, kemudian mentolak lagi yang kedua kalinya, atau mentolak lagi dengan tolak yang ketiga. Nah, ini haknya seorang lelaki, bukan haknya seorang perempuan. Seorang perempuan mengatakan, "Kamu saya talak." Ini haknya seorang laki-laki. Talak itu laki-laki. Kalau wanita ada pembahasan khusus yang namanya khulu, melepas. Nanti ada pembahasan setelah ini. Naam. Dan perbedaan dengan talak, ada perbedaan antara talak dengan khulu. Kalau dari laki-laki itu talak. Naam. Lebih berhak fi iddat talaqiha wa yuraji mata syaa. Wa yurajiha mata syaa, dan rujuk kapan saja. Itu haknya seorang laki selama masih dalam masa iddah. Nah, selama masa iddah, mau bulan pertama boleh, rujukmu bulan kedua boleh, asal jangan sampai terlewat masa iddah. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Thalathata quru itu tiga kali masa haidnya. Haid suci, haid suci, haid suci. Setelah itu dia bukan istrinya lagi. Nah, kalau ingin rujuk, ya nikah kembali. Kenapa? Karena sudah lepas masa iddahnya. Sehingga seseorang yang mencari istrinya, lihat kalau masih dalam masa iddah, boleh rujuk. Menceraikan istrinya, sudah setahun, saya mau rujuk. Sudah setahun lamanya. Sudah di luar masa iddah. Maka harus nikah kembali, mahar kembali, wali maharnya baru, walinya baru. Nah, maka hal ini perlu diperhatikan. Idza kana talaq raj'iyan. Naam. Apabila talaq raj'iyan. Makna dari kalimat ini, kalau sudah talaq bain, maka sudah bukan istrinya lagi, tidak bisa rujuk lagi. Rujuklah nanti ada pembahasan, yakni kalau sudah talaq 3, naam, maka tidak boleh menikahi kembali sampai perempuan tadi menikahi laki-laki yang lain, kemudian cerai, kemudian boleh dia untuk menikah lagi dengan istrinya apabila sudah talak bain. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala tahilu lahu ba'da tsalitsah. Tidak halal baginya setelah 3. Karena talak itu 2 kali, at-talaku marratan. Talaku marratan, talak itu 2. Kalau sudah 3, maka tidak boleh rujuk kembali sampai perempuan tadi menikah dengan orang lain. Kemudian firaq, kemudian kamu menikahinya lagi. At-talaku marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Wala tahilu lahu ba'da tsalitsah hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai menikah dengan laki-laki yang lain. Dan menikah di sini tidak dengan sandiwara. Sebagaimana telah kita bahas apa namanya? Muhallil wa muhallalah. Bahkan hal ini dilarang. Haram seorang. Ini muhallil wa muhallalah, terlaknat. Yani seseorang yang sengaja membuat sandiwara. Saya sudah talak bain, ya. Panggil temannya, "Sini, kamu nikahi mantan istriku. Saya bayari semuanya. Sudah nikah, kamu ceraikan lagi supaya saya bisa menikahinya lagi." Fahadha ma yajuz, haram. Ini muhallil wa muhallalah. Dan pembahasan ini telah kita bahas pada di awal-awal. Nah, wala tahilu lahu ba'da salisah hatta tankiha zawjan ghairahu. Naam. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zawjan ghairahu. Naam. Dalam surah Al-Baqarah dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan limraati Rifa'ah, kepada imraati Rifa'ah, al-Qurabi hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki. Apa makna dari hadis ini? Sampai engkau merasakan, yakni hubungan badan seorang perempuan merasakan dengan suaminya, dan suaminya merasakan ya istrinya. Nah, usailah dari kata asal madu manis, sehingga ditasghir usailah. Nah, hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki. Nah, ini bukan hanya menikah dengan orang lain saja, nikah munafirah, sampai dia berhubungan satu dengan yang lain. Setelah itu qadarullah ma syaa fa'al, yakni tidak ada kecocokan, kemudian pisah. Naam. Dan suaminya tidak rujuk kembali, janda yang kedua kalinya, kamu ingin balik lagi? Naam, bolehkan dengan akad yang baru, wali yang baru, dengan mahar yang baru. Fahadha jais. Kalau tidak ada sandiwara, kalau tidak sandiwara satu dengan yang lain. Sehingga seseorang ketika mentalak istrinya harus betul-betul dimatangkan. Saya sanggup enggak nanti? Ternyata sudah 3 kali. Nyesel. Kenapa? Karena masih cinta, tapi tidak bisa balik kembali. Menyesal dia. Karena apabila sudah talak raja'i, sudah talak ba'in 3 kali, masih berkumpul lagi, ini sama halnya seperti zina. Kenapa? Karena sudah bukan istrinya lagi. Walaupun dia rujuk, tapi namanya talak ba'in. Talak itu 2, talak marratan. Nah, kalau sudah 3 kali talak ba'in, kalau sudah tidak talak ba'in, kemudian masih berkumpul kembali, ini sama halnya seperti zina. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Nah, karena sudah talak ba'in. Sehingga orang yang mentalak istrinya, ya dimatangkan. Kalau sudah siap, misalkan talak ba'in. Kalau talak pertama, masih bisa rujuk. Kedua, masih rujuk. Talak ketiga, saya sanggup enggak. Sudah, insya Allah. Talak yang ketiga. Talak ba'in. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dengan bima yaqut talak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al-khulu. Pada pertemuan berikutnya naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.